So you think you have, you know, the whole world or this whole life in front of you? That's a mirage. The older you grow, the less time passing by so quickly. Kain kafanta bersaku, hidup gemerlap pasti berakhir di satu waktu. Tak tahu kapan tapi pasti datang menjemput. Sehebat apapun manusia pasti temukan rasa takut. Hari di mana saudara tinggalkan ucapan sebaik-baiknya bekam hanyalah amalan. Berlaku baik akan dapat balasan. Sekecil apapun dosa pastikan dibalas. Ini kan berlaku pada setiap orang dan tak melihat apapun jabatan. Hirup oksigen tak membuatmu segar. Hayalan yang kita ingat sontak bubar. Berkembang tanpa bawa bekal dari dunia. Yang mandiri pun akhirnya butuh bantuan sesama. Dua kali satu rumah masa depan. Tak ada lampu dan furnitur kemewahan. Hanya tanah merah membangun tubuh. Sembari orang lafazkan azan dan tanah akan segera ditutup. Ada apa dan mengapa, oh mengapa sekitarku jadi gelap dan di mana ku berada. Sekarang aku sendirian. Di mana teman-temanku? Di mana harta bendaku yang berharga itu? Di mana? Lawan di mana pun kita sedang berada dan siapapun kita pasti mati. Takkan pernah bisa ditolak. Pastikan mati. Takkan pernah bisa ditolak. Sekarang politisi, rapper terkenal atau karyawan, jika saatnya nafas sudah di kerongkongan, tak ada pembelaan yang bisa kita lakukan. Buat apa terkenal di dunia tapi tak di langit? Kecewa nanti di akhir hayat itu sakit. Tersenyumlah hadapi semua cobaan, karena Ar-Rahman masih memberi pelajaran. Untuk kau berpikir banyaklah berzikir. Sedekah itu lebih baik daripada kikir. Awas amalan kita jadi rusak dan tergilir. Lakukan dengan ikhlas, tak perlu tanya hasil akhir. Karena semuanya ada di buku ini. Hanya kata Allah yang sudah baku. Tak ada perubahan dari dulu hingga kini. Tetap keep it real. Marilah ikuti sunnah Nabi. Kapan dan dimanapun kita sedang berada, siapapun pernah bisa ditolak. Pastikan mati. Takkan pernah bisa ditolak. Kapan dan dimanapun kita sedang berada dan siapapun kita pasti mati. Takkan pernah bisa ditolak. Pastikan mati. Takkan pernah bisa ditolak. The way to Allah subhanahu wa ta'ala is one. The way to Allah subhanahu wa ta'ala is one. But it's just like a highway and it has different lanes in it. Because people are different. Allah created people different, and Allah gave people a general highway that leads them to Jannah, leads them to Allah subhanahu wa ta'ala. But because people have differences, Allah subhanahu wa ta'ala accommodates that.